أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون فاعل وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى وقل لهؤلاء المنافقين katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang munafikin ya'malu beramalah kalian ma taraun min al-a'mal ada apa-apa yang kalian lihat dari amalan wastamaku ala batilikum dan teruslah kalian di atas kebatilan kalian. Fala tahsabu anna dhalika sayakhfa, jangan kalian sangka yang demikian itu tersamarkan bagi kalian. Fa sayarallah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, akan saya Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat amalan kalian, rasulnya dan orang-orang yang beriman melihat amalan kalian. La budda ayatabayyan amlakum wayattadih, pasti akan jelas gamblang Allah dan rasulnya dan orang-orang yang beriman akan melihat amalan-amalan kalian. Wa satuwadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui perkara gaib dan perkara yang nampak. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabarkan, membongkar, dikhabarkan dari apa yang kalian telah kerjakan dari kebaikan atau keburukan. Fi hadha tahdid, di dalam ayat yang mulia ini ancaman yang sangat keras terhadap mereka, mereka yang terus menerus di atas kebatilan, kejahatan, penyimpangan, maksiatan. Waliyadzubillah. Oleh tamal annal ma'na, kemungkinan yang berikutnya ada makna annakum mahma amiltum min khairin aw syarr, kalian bagaimanapun apa yang kalian lakukan dari kebaikan, dari kebaikan atau keburukan, innallaha muttali' alaikum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat kalian. Wa sayatla'u rasuluh wa ibaduh wal mu'minun ala amalikum, wa sayatla' rasuluh, maka niscaya rasulnya, hamba-hamba, orang-orang yang beriman akan melihat amalan kalian. Walau kanat batinah, walaupun amalan kalian di dalam batin kalian disembunyikan, pasti akan dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan terbongkar dari apa yang kalian sembunyikan di dalam batin-batin kalian. Wa akharun murjauna li amrillah, jama'an yang lain minal muhallifin wa muakhirun, orang-orang yang tidak ikut perang, yang terlambat, tidak ikut berperang di jalan Allah berjihad. Murjaun li amrillah, mereka mengharapkan perkara ampunan dari Allah, keputusan dari Allah. Ya amrillah, imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim, imma diadab atau imma diterima taubatnya. وفي هذا تخويف الشديد للمتخلفين dalam ayat yang mulia ini, ancaman yang keras bagi mereka-mereka yang tertinggal, tidak ikut perang. Walhasilahum ala taubah wal nadam, dan anjuran mereka untuk bertaubat dan menyesal. Wallahu alimun hakim, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan mereka, niat mereka. Hakim yadhal asya mawadiyah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yanziluha manaziluha, dan menempatkannya pada tempatnya. Yanqtadat hikmatuhu ayyaghfir lahum wa yatubu alaihim wa ghafir lahum wa yatubu alaihim. Kalau sesuai dengan hikmah, kandungan hikmah, mereka diampuni, diterima taubat, maka akan diampuni dan diterima taubat oleh Allah. Banyak taubat hikmat Tuhan yukhdirahum. Kalau seandainya sesuai dengan hikmah Allah untuk menghinakan mereka, merendahkan mereka, maka mereka tidak diberikan taufik untuk bertaubat. Fa'ala dzalik, dan itu dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua atas sesuai hikmah dan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah taubat li amrillah, wa akharuna murjauna li amrillah, imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim, imma di'adzab wa imma diterima. Nah, ini terhadap siapa? Wa akharun, kembalinya kepada mutakhallifin, orang-orang yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Artinya tahtal kabirah, tahtal masyiah. Nah, imma disiksa oleh Allah atau Allah ampuni dia, diterima taubatnya. Wa akharuna murjauna li amrillah, imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim, wallahu alimun hakim. Itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan masyiatullah, tahtal masyiah. Nah, Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Alim, maha mengetahui hamba-hambanya. Hakim, yadhal asya mawadhiha. Allahul musta'an. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.